Ku harap mentari pagi tak menyambutku, harap sinar rembulan tutup mataku. Sejak kau pergi tinggalkan bumi, tinggal aku di sini. Turunkan matahari, usir bintang-bintang, putarlah utara ke selatan. Untuk apa lagi semuanya? Ambillah jiwa retak ini, ku tak so